Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah kita akan baca dua hadis di pagi ini. Insyaallah. Qala al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu taala, babul mashi al-khufain, bab mengusap dua khuf. Allah rahimahullahu ta'ala, al-hadith al-thalith al-isrun, hadith ke-23, anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Fahwaitu li anzi'a khufai, aku pun membungkuk untuk membuka dua khuf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika berwudu, Rasul berwudu maka beliau ingin berkhidmah. Ketika Rasulullah mau berwudu, mungkin Ibnu Syu'bah radhiyallahu an ingin berkhidmah, yakni melepas dua khufnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum mengira Rasul akan berwudu dengan melepas khufnya. Ketika beliau membungkuk hendak melepas dua khufnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'huma. Biarkan keduanya, jadi jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan dua kakiku, ya, memakai khuf tersebut dalam keadaan tahiratain. Seulangi, aku masukkan keduanya, kedua khuf tersebut dalam keadaan tahiratain, dalam keadaan dua kakiku suci, yakni telah berwudu. Qala rahimahullahu ta'ala, famasaha alaihima, maka Rasul pun mengusap dua khufnya. Ini ikhwan rahimahumullah, satu hadis di antara dalil ahsunnah wal jamaah yang kita meyakini bolehnya mengusap khuf khilafan li syiah. Para ulama kita membawakan bab ini dalam kitab-kitab akidah karena adanya khilaf syiah melisihi hadis-hadis yang banyak di Rasulullah SAW dan ijma' salafus saleh dalam melakukannya. Hadis menunjukkan mengusap khuf itu rukhsah dengan beberapa syarat. Para ulama menyatakan satu syaratnya adalah dalam hadis ini, syarat dibolehkan mengusap khuf yang pertama adalah ini, yaitu dalam keadaan kaki ketika dimasukkan dalam khuf, ketika memakai khuf itu dalam keadaan telah berwudu. Tanian yang kedua di antara disebutkan para ulama kita, di antara syaratnya adalah ya, hendaknya khuf tersebut dari bahan yang suci, bukan dari bahan yang najis. Misalnya dari kulit-kulit yang menurut sebagai para ulama kita tidak bisa suci dengan disamak. Kulit-kulit ya, yang dijadikan sebagai khuf dari kulit-kulit yang menurut sebagai para ulama kita tidak bisa suci dengan disamak. Ya, kulit bangkai yang tidak bisa dimakan dagingnya. Yang ketiga, ya, hendaknya khuf tersebut menutup bagian yang wajib dicuci. Di bagian kaki ini menutup mata kaki ke bawah. Khuf tersebut, sarung kaki dan semisalnya masuk padanya jorobain, yakni sarung kaki, hendaknya menutup ya bagian yang wajib dicuci. Menutup semua bagian yang wajib dicuci. Nah, yang keempat, hendaknya pada waktu yang diizinkan dalam syariat. Waktunya ini kalau dalam safar 3 hari. 3 malam, kalau mukim 1 hari 1 malam. Saya ulangi, dibolehkan ya mengusap khuf sarung kaki ya, itu dengan beberapa syarat. Yang pertama dalam hadis ini dikatakan fa inni adkhaltuhuma tahiratain, yakni ketika memakai khuf, ketika memakai sarung kaki dalam keadaan sedang suci dari hadas. Yang kedua, bahan khufnya, bahan sarung kaki dari bahan yang suci, bukan najis. Yang ketiga, khuf tersebut sarung kaki tersebut menutup semua bagian yang diwajibkan dicuci dari kaki, ya, mata kaki ke bawah, tentu semua. Yang keempat, di waktu yang diizinkan dalam syariat, yakni kalau ada sedang safar 3 hari 3 malam, kalau mukim sehari semalam. Allah rahimahullahu ta'ala, Ar-Rabi' wal-Isrun, hadis ke-24, An-Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, qala, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, fabara, fatawadda'a. Ya, beliau pun Rasulullah SAW buang hajat ini kencing, fatawadda dan kemudian berwudu, wa masaha ala khufai. Ya, beliau pun mengusap dua khufnya. Ini juga dalil, ya, dibolehkan mengusap khuf ketika berwudu. Dan syaratnya berikutnya, ya, boleh berwudu dengan mengusap khuf. Ya, adapun ini kalau dia hadas askar. Adapun kalau dia junub, maka dia wajib untuk melepas khufnya untuk mandi junub. Ya, dibolehkan mengusap khuf itu ketika hadas kecil seperti sini fabala. Nah, adapun kaifiah mengusap khuf disebutkan dalam hadis dalam asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal khuf awla bil mashi min ala." Seandainya agama itu dengan akal, ini saya bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Walaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu zahira khufai. Sungguh aku melihat Rasulullah itu ketika mengusap khuf, mengusap bagian atas khufnya. Mengusap khuf di bagian atasnya, ya, dibasahi dua tangannya, diletakkan di atas punggung dua telapak kakinya, diusap bagian atas khuf tersebut sebagai ganti dari mencuci kaki. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.